ada kayaknya. Ini nggak ada. Ini baru mana? Nggak ke Bekasi. Oh, masih. Pulang. Jarah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa man sara ala nahyi wa tamassaka bi sunnatihi muhtada bi hadihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali insyaallah pelajaran kita dari kitab Al-Ghayat Taqrib atau Matan Abu Syuja' yang ditulis oleh Al-Qadi Al-Shihab Ahmad Ibn Husain Syahir bi Abi Syuja' Al-Asfahani. InsyaAllah kita lanjutkan bab Ijarah, kemudian kita lanjutkan Ju'alah, kemudian Muzara'ah. Kalau sempat kita lanjutkan pada Ihya'ul Mawat. قال مصنف رحمة الله عليه فصل وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته إذا قدرت منفعته بأحد أمرين بمدة أو عمل وإطلاقها يقتضي تعجيل الأجرة illa ay yushtaraqa at-ta'jil wa la tabtul al-ijaratu bi mauti ahadil mutaaqidain wa tabtul bi talafil ayni al-musta'jarah wa la dhamana 'ala al-ajiri illa bi'udwan. Baik, al-ijarah. Masyhur dibaca ijarah bisukunil hamzah. Ijarah wa hukiya bidhammiha. Ujarah. Wa hiya lughatan ismun li ujrah. Ujrah apa? Upah. Atau ajrun. Biasa kalau upah dari amal perbuatan itu disebut dengan ajrun, yang berkaitan dengan urusan diniyah. Tapi kalau upah dari perbuatan terkait dengan urusan duniawiyah biasa disebut dengan ujrah. Apa bahasa lainnya? Gaji. Upah atau gaji. Syar'an, secara syar'i maknanya adalah abdu ala manfaati ma'lumah maqsudah qabilah li al-badl wal ibahah bi'udi ma'lumin. Yani akad atas pemanfaatan sesuatu yang maklum dengan memberikan ganti dari pemanfaatan tadi, dengan ganti yang maklum juga, sesuatu yang maklum yang dia mubah dengan memberikan ganti yang maklum juga, dengan syarat kalau dalam bahasa fikih khususnya fuqaha mutaakhirin selalu dibahas rukun dan syarat. Rukunnya ada muajir, ada mustajir. Ya, ada muajir, ada mustajir. Kemudian ada mustajarah, yaitu barang yang digunakan. Muajir atau mustajir atau al-aqidain, dua orang yang berakad. Dalam bahasa lain, ijarah dalam bahasa kita adalah sewa. Dalam bahasa kita ijarah itu sewa. Kalau muajir, orang yang menyewakan. Kalau mustajir, orang yang menyewa. Kemudian ada ujroh. Ada ujroh, rukunnya yang ke. Kemudian silwat. Ada silwat. Terkait dengan al-aqidain, al-aqidain atau al-aqidan, muajir dan mustajir, maka syaratnya mereka mestilah seorang yang ar-rusyd. Ar-rusyd, akil, balig dan rasyid. Wa adamul ikrah, tidak ada paksaan. Tidak ada pihak yang dipaksa untuk melakukan akad ijarah, sewa menyewa. Kemudian silghat. Silghat dengan silghat yang maklum, dan silghat balas dari antara muajir dan mustajir. Misal mustajir, saya sewakan rumah ini kepada Anda selama 1 tahun dengan upah sekian. Maka harus dijawab oleh muajir, saya menyewa rumah ini dari Anda selama 1 tahun dengan upah sekian. Berbeda nanti dengan ju'alah atau ja'alah. Itu tidak perlu dijawab oleh amil. Itu bedanya nanti. Kita lihat perbedaan antara nanti ijarah dan ju'alah. Nah ya. Abu Syuja mengatakan, musannif di sini mengatakan, semoga Allah merahmati kita dan beliau, setiap sesuatu yang mungkin untuk dimanfaatkan bersama tetapnya zat, maka boleh sahat sah ijaratuhu, menyewanya, penyewaannya. Idza quddirat manfaatuhu bi ahadil amrayn bi muddah wa amal, jika ditetapkan, ditakar ijarahnya tadi atau pemanfaatan tadi dengan salah satu dari dua hal ini, waktu, mudah, jangka waktu atau amal. Maksudnya gimana? Seperti tadi, kalau jangka waktu, saya sewa rumah ini selama 1 tahun, jelas kan? Atau amal, saya sewa perlengkapan ini kepada Anda untuk Anda gunakan, atau saya sewa kendaraan ini kepada Anda untuk Anda gunakan dalam perjalanan dari Bandung ke Jakarta dan kembali lagi ke Bandung. Amal kan? Kemudian penggunaannya kapan? Ternyata minggu depannya. Baru minggu depannya digunakan. Wallahualam. Atau misalnya saya sewa jasa Anda untuk membuat rumah saya. Itu amal, termasuk amal tadi. Jadi misal tukang, kita dengan tukang, kita gunakan jasa si tukang untuk membangun rumah kita. Maka jasanya tadi digunakan sampai rumah tadi selesai dibangun. Itu masuk dalam akad tadi maksudnya. Paham? Paham ya? Kemudian terkait dengan ujrohnya, tadi kita al-aqidain, kemudian siwat, kemudian ujrohnya kan? Terkait dengan ujrohnya, ujrohnya mestinya mestilah maklum di awal. Ujroh yang maklum, dan itu disebutkan di dalam akad. Bukan sudah selesai baru ditetapkan, tapi sebelumnya. Sehingga nanti setiap pihak memiliki, menggunakan hak pilihnya, hak khiyarnya, apakah dia mau menerima atau tidak. Dan di sini Abu Syuja mengatakan wa itlaqu yaqtadi ta'jilul ujrah, dibayar kontan, tidak ditunda. Illa ayyushtarata at-ta'jil, kecuali kalau dipersyaratkan untuk ditunda. Illa ayyushtarata at-ta'jil. Wa la tabtulul ijarah bi mauti ahadi muta'aqidaini, dan ijarahnya tidak batal semata-mata dengan matinya, meninggalnya salah satu dari dua pihak yang berakad. Nah, gimana tuh? Si A dan si B melakukan akad ijarah. Ternyata salah satunya meninggal dan ini tidak batal. Terus gimana yang melanjutkan? Kalau dia terkait dengan pekerjaan gimana nih? Yang mengerjakan siapa? Warisnya, ahli warisnya. Sehingga apa yang menjadi beban muajir ataupun mustajir itu nanti dilimpahkan kepada warisnya. Watabtulu bitalafil ainil mustajarah, tetapi jika ain mustajarahnya yang talaf, yang binasa, batal. Nah, ini bedanya. Kalau orang yang berakad yang binasa, dalam artian apa itu meninggal atau hilang tiba-tiba gitu, diculik misalnya, maka tidak batal akad ijarah. Tetapi kalau ain mustajarahnya yang binasa, misalnya dia menyewa rumah, ternyata dalam jangka waktu yang dipersyaratkan tadi rumahnya hilang, rusak, gempa bumi misalnya, maka dengan rusaknya rumah tadi selesailah akad ijarahnya. Atau misalnya dia menyewa kendaraan untuk berjalan tadi, kemudian kendaraan tadi rusak, tidak bisa digunakan lagi, maka berakhirlah akad ijarahnya. Nah, pertanyaannya, jika dia menyewa kendaraan kemudian dalam penggunaan tadi kendaraannya rusak, bagaimana? Apa yang harus dilakukan oleh dua belah pihak? Ganti rugi. Abu Syuja mengatakan walau dhamana 'alal ajir illa bi udwan, tidak ada tidak perlu ajir itu mengganti jika terjadi kerusakan dari ainul mustajarahnya, kecuali dengan sebab kelalaian. Misalnya arsi nyewa mobil sengaja ditubrukkan ke truk kontainer, ya harus diganti. Tapi sudah bawa mobil dengan cara baik-baik, ternyata ditubruk oleh truk kontainer, ya tidak perlu diganti. Kalau berdasarkan ini, walau dhamana 'alal ajir illa bi'udwan, kecuali dengan itu. Ustaz, sebagai rental mobil itu kalau mobilnya rusak, seharusnya tidak. Kalau dengan sebab bukan kelalaian. Tapi kalau kita diganti, itulah kita. Akad kita itu banyak yang tidak jelas. harusnya setiap pihak yang berakad itu harus paham. Atau ada pendapat yang lain, saya tidak tahu. Pendapat mazhab lain. Yang jelas dalam mazhab Syafi'i tidak ada gantinya. Di sini Al-Ghazi mengatakan wa'lam anna yadul ajir 'alal 'ainil mu'ajjirah mu'ajjarah yadu amanah. Haina wa haina id la dhamana 'ala al-ajir illa bi udwan. Fiha ka'an darabad dabah aw nam darabad dabah fawqal 'adah aw arkabaha shakhsan aqala minhu. Ketahuilah bahwasanya tanggungan ajir orang yang menyewa adalah tanggungan amanah atas ainul muajirnya, ya, adalah tanggungan amanah. Wahai naiz, sehingga dengan demikian ketika itu tidak ada, tidak perlu diganti, ajir tidak perlu mengganti kecuali biudwan, dengan kelalaian. Fiha kaan seperti dorobat dabah fauqal adah, membebani dabah lebih dari adahnya. Misalnya tunggangan ini harusnya cuma bawa 2 kuintal, ini dibebankan dengan 3-4 kuintal. Berarti ini membebaninya fauqa al-adah. Au arkabaha shakhsan asqala minhu, atau dia membonceng orang yang lebih besar daripada tunggangannya sendiri gitu. Yang enggak mampu dibawa oleh tunggangannya tadi gitu. Misalnya motornya motor Supra. Kemudian digunakan oleh orang yang harusnya bawa Harley gitu. Gede badannya kan. Sekali diduduin jalan, belum baru jalan 5 meter udah ambruk, ambruk. Misalnya ya. Atau dia menyewa sepeda. Sepeda yang disewanya harusnya untuk usia SMP, digunakan oleh orang yang kelebihan berat badan. Misalnya. Ini kan tidak logis kan? Sepedanya sepeda kecil gitu kan. Anak SMP kelas 1 atau kelas 6 SD gitu. Nah, ini. Sama kalau akad ijarah yang benar berdasarkan ini, sewa mobil, bawa jalan, kecelakaan tanpa kelalaian. Memang ya mau gimana lagi? Kita udah enggak bisa udah itu di luar kuasa lagi. Udah benar-benar dalilnya apa? Takdir lagi. Udah takdirnya mau gimana ini? Dan enggak ada dalil yang lain selain takdir. Emang dengan kelalaian pun takdir juga, tapi kan ada unsur faktor kesengajaannya misalnya. Kalau ini udah enggak, udah pelan-pelan, udah hati-hati bawanya, udah normal lah, enggak terlalu pelan, enggak terlalu kencang. Kecelakaan semestinya tidak perlu diganti. Faham di sini? Ijarah, kita lanjutkan, enggak salam lama. Baik. Qala musannif fasbun wal ja'alatu au ju'alatu jaizatun wa hiya ay yashtarita fi raddi dhallah fi raddi dhallatihi iwadan ma'luman fa idza raddaha istahaqqa dhalika la iwada al mashrut. Ja'ala yasihu fathuha wa yasihu dhammuha. Saya dibaca ja'alah, kadang dibaca juga ju'alah. Ja'iz, maka dia adalah bersifat ja'iz. Wa hiya ayyashtarita fi raddi dhalatihi 'iwadan ma'luman. Ya ini, nah ini dia Abu Suja memberikan ta'rif. Jarang-jarang dalam bab buyu ini, dalam kitabul buyu ada berapa yang diberikan ta'rif. Sehingga saya baru satu. Wa hiya ayyashtarita fi raddi dhalatihi 'iwadan ma'luman. Ya ini seorang mensyaratkan bagi seorang yang mampu mengembalikan sesuatu yang hilang darinya dengan memberi ganti, dengan syarat, dengan memberi ganti yang maklum. Gantinya tadi apalah, bisa berupa uang, bisa berupa barang. Misalnya seorang mengatakan, Fulan, kalau motor saya hilang nih, kalau kamu bisa mendatangkan motor saya, maksudnya mencari, kemudian membawa ke tempat saya, maka saya akan kasih kamu ini dan ini. Atau misalnya saya kasih kamu uang 1 juta, atau saya kasih kamu kambing 1 ekor, atau saya kasih kamu, kamu pilih mau uang atau mau kambing 1 ekor, uang 1 juta atau kambing 1 ekor, pilih mana? Kambing 1 ekor maksudnya, kambing dewasa ya, kambing harganya 2 juta atau bahkan 3 juta. Dan disyaratkan yang maklum, dengan uang 1 juta atau kambing 1 ekor kalau kamu mampu mengembalikannya. Nah, dan itu silbatnya, demikian silbatnya. Jadi nanti ada ja'il, ada amil, ada silghat. Silghat yang demikian ini tadi tidak perlu dijawab oleh amil. Ya, saya terima. Enggak perlu. Jadi cukup dengan dia melakukan pekerjaan itu, dia sudah masuk dalam akad ju'alah. Fa idza raddaha istahaqqa dzalikal iwadi masyrut. Jika dia mampu mengembalikannya, maka dia berhak untuk mendapatkan ganti yang disyaratkan tadi di awal. Nah, terkait dengan ju'alah ada beberapa catatan. Pertama, terkait dengan al-aqidain antara ja'il dan maj'ul, maka sama, mereka adalah yang rusy, sama seperti yang tadi. Artinya akil, balik dan rusy. Astagfirullahaladzim. Nafal. Pertama, iwadnya, gantinya tadi, barang yang digantikan tadi, mestinya sesuatu yang mubah. Jelas ya, semua dalam akad-akad ini, kalau di akad yang menggunakan iwad, apakah itu berupa ujroh misalnya, ataupun iwad yang seperti ini, yang seperti ini semisal ujroh, maka mestilah sesuatu yang halal, yang mubah kan, tidak boleh sesuatu yang haram. Saya, motor saya hilang, kalau kamu bisa kembali mendatangkan motor saya kasih ini, topi miring 1 liter misalnya, na'udzubillah kan. Atau saya kasih anjing, dalam mazhab Syafi'i anjing najis kan, dan najis, mazhab Syafi'i mengatakan setiap yang najis itu haram, dan untuk anjing sepakat keharaman, maka itu tidak boleh. Yang kedua, setiap pihak boleh keluar dari akad ini ketika akad ini belum berlangsung. Setiap pihak ya, artinya kedua belah pihaknya. Nah, dengan catatan pertama, terkait dengan ja'il. Ja'il boleh keluar dari akad ini, artinya dia membatalkan akad ini ketika pekerjaannya belum dilakukan. Pekerjaannya belum dilakukan. Kalau pekerjaannya telah dilakukan, maka ja'il wajib memberikan ujrah misal bagi maj'ulnya. Kalau sudah dilakukan, tapi kalau belum tidak perlu. Kalau belum kemudian dia batalkan, enggak jadi ketanggung. Kalau sudah. Misal tadi motor saya hilang, kalau kamu bisa mendatangkan saya kasih kamu 1 juta. Masih duduk, belum kemana-mana. Dia bangun saya pikir, mungkin ja'ilnya mikir kembali, enggak jadilah yang tadi saya omongin. Nah, jadilah yang saya omongin tadi. Nah, ini boleh. Tapi kalau sudah dikerjakan, oh, baik, kalau gitu, okelah saya cari. Dicari oleh temannya tadi. Walaupun baru 1 jam, walaupun baru 2 jam dan belum ketemu, maka jail tidak boleh membatalkan akad. Kalau dia batalkan juga, maka dia wajib memberi ujroh misal. Normalnya kalau orang jasa pencarian barang itu satu hari kerja dibayar berapa lah gitu. Itu maksudnya. Ya udahlah saya bayar ini 500 ribu. Lumayan kan dapat 500 ribu, enggak 1 juta juga. Kemudian terkait dengan iwatnya, jail tidak boleh mengganti iwat ketika pekerjaan itu sudah dilakukan. Jail tidak boleh misalnya mengurangi iwat. Misalnya tadi dia mengatakan 1 juta, setelah dikerjakan baru dia bilang, eh enggak jadi 1.500.000, enggak boleh. Tidak boleh mengurangi. Kalau dilebihkan gimana, boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Kalau dilebihkan. Jadi di awal dia mengatakan saya beri 1 juta, kemudian setelah itu besoknya dia nelpon. Kemarin yang kita obrolin, kalau kamu kembalikan, kalau kamu mampu kembalikan saya kasih 2 juta. Enggak jadi 1 juta lah. 2 juta untuk kamu. Maka wallah alam insyaallah untuk hal ini tidak mengapa, karena tidak ada unsur pemaksaan. Mengapa yang tadi tidak boleh? Karena sekiranya disebutkan di awal dengan nilai demikian, tentu majhul bisa memilih untuk melakukan atau tidak. Sekarang ketika dia sudah dimengerjakan, kemudian tiba-tiba dirubah, maka sebenarnya akadnya batal dan jail harus memberikan ujroh misal karena akadnya sudah batal di pertengahan jalan. Udah, kita lanjut. Berarti dia yang ngasih ujroh misal itu kalau misalnya akadnya batal. Kalau akadnya batal di pertengahan jalan, baik itu dibatalkan atau batal dengan seperti tadi. Karena kalau dikurangi misalnya, ini kan tentu seharusnya dia bisa nolak kan? Misalnya kalau dia paksa kurangi, makanya secara asal dia tidak boleh dikurangi setelah pekerjaan itu tadi dilakukan. Kemudian perbedaan dengan ijarah. Apa perbedaan dengan ijarah? Kalau ijarah mudahnya maklumah. Mudahnya maklum. Misalnya di ijarah selama setahun atau selama sebulan. Tapi kalau ju'alah tidak ada batasan waktu. Tidak ada batasan waktu. Bisa seminggu. Kalau seminggu dia udah ketemu, ya selesailah akadnya dalam seminggu. Kalau baru ketemu setelah 2 minggu, ya baru setelah 2 minggu lah selesai akadnya. Dan akad itu tetap berlangsung sampai kapanpun, sampai barang itu ketemu atau sampai kedua belah pihak menghentikan akad. Tentunya dengan konsekuensi seperti tadi, ketika akadnya dihentikan. Dia udah temennya 5 nih, jadi suruh jualin. Ntar kalau berhasil kasih uang itu termasuk akad ijarah atau wakal? Kalau berhasil kasih uang, tapi nggak disebutin dia uangnya berapa. Kira-kira akad apa? Kira-kira akad apa? Asalnya ijarah. Tetapi ijarah fasid. Kenapa? Karena ujrohnya tidak maklum. Ujrohnya tidak maklum. Asalnya ijarah. Kan jasa kan? Kan bukan jual beli. Saya punya barang ini, tolong oleh kalian jualkan. Ijarah kan? Ijarah. Tapi nanti setelah terjual saya kasih upah ijarah. Tetapi ijarahnya batal sebenarnya. Kenapa? Karena ujrahnya tidak maklum. Karena syarat tadi ijarah apa? Ujrahnya maklum. Iwatnya maklum. Bukan jualah. Kalau jualah itu semuanya enggak ada yang maklum. Waktunya enggak ada maklum, barangnya juga enggak maklum. Bisa ada, bisa tidak. Iya kan? Itu kalau jualah. Kalau dia maklum maka dia ijar. Itu bedanya antara ijarah dan jual. Jualah. Misalnya ada seorang kehilangan barang, terus dia nyuruh 5 orang untuk nyari, siapa yang duluan dapat dia dapat apa? Upah gitu. Iya. Terus kalau berarti yang lain enggak dapat itu enggak dapat apa? Ya enggak dapat. Jadi cuma yang karena syaratnya apa? Syarat untuk mendapatkan upah adalah mengembalikan barang yang hilang. Ketika seorang mampu mengembalikan barang hilang, maka yastahiqu al-iwad. Dia berhak dengan iwadnya. Berarti kalau dia enggak mampu mengembalikan, tidak berhak iwadnya. Nah, ini kalau barangnya sudah kembali, kemudian ada pihak-pihak yang gagal mengembalikan, berarti kan tidak menemukan. Maka selesai akad ijarahnya selesai karena akad jualahnya selesai dan karena barangnya juga sudah kembali dan yang tidak mengembalikan tidak mendapatkan apa. Tetapi kalau belum barangnya kembali, akad jualah tadi dibatalkan sepihak oleh jahil, maka semua mereka itu harus diberikan ujroh misal. Itu bedanya. Ini kalau dibatalkan secara sepihak setelah dilakukan pekerjaan. Tapi kalau sebelum dilakukan pekerjaan tidak mengapa. Kalau terjadinya sebaliknya, yang mencari ini dia kan dapat udah lama, terus dia mintanya lebih, batal. Mintanya lebih enggak bisa. Akadnya tidak batal dan permintaannya tadi tertolak. Udah ketemu kan? Ternyata ketemu, tapi saya minta lebih lah. Susah ternyata nyarinya. Lah, kan akad kita segitu di awal. Nah, ini akad jualah. Kalau terpaksa maksudnya, saya ketemu. Jadi kalau kamu gak mau, saya bawa barangnya. Gimana? Ya, yang tadi kan udah ditemuin. Oh, gak boleh. Gak boleh. Itu kosong nanti jadinya. Merampas. Udah selesai bab perampasan kemarin kan? Pengusup kemarin. Gak boleh. Ini barang kamu udah kembali, tapi saya minta ditambahlah dari yang kamu janjikan kemarin. Aduh, enggak bisa kan akadnya itu. Kemarin kalian mau mencari berarti kalian menyanggupi. Ya udah kalau gitu saya bawa pergi. Anda gosok sekarang. Itu jelas ya. Kalau yang di lihat yang di dalil yang saya di tentang rukyah itu. Iya, tentang rukyah. Di antara dalilnya memang siapa sahabat yang nazil pada satu kampung, turun pada satu kampung, mampir, nazil itu mampir mana ya? Mampir pada satu kampung, kemudian mereka minta kepada penduduk kampung untuk menjamu mereka secara adat. Dulu di Arab itu ada adat di bangsa Arab itu, ketika ada musafir yang lewat ke kampung mereka dan menginap di situ, orang kampung mau menjamu mereka. Nah, maka para sahabat ini meminta kepada penduduk kampung untuk menjamu mereka sesuai dengan adat yang berlaku. Tidak minta lebih. Ternyata penduduk kampung tidak mau. Berarti kan penduduk kampung ini sudah menyelisihi apa yang menjadi persyaratan yang umum di masyarakat mereka kan? Karena secara adat apa? Al-adah muhakamah. Al-ma'ruf urfan kal-mas'ul syarton. Ini udah ma'ruf secara uruf di mereka, tetapi penduduk kampung ini ingkar. Dan yang ma'ruf secara uruf itu adalah sama seperti sesuatu yang sudah dipersyaratkan. Artinya mereka sama dengan mengingkari syarat antara mereka. Akhirnya udahlah, mereka nginap tanpa dilayani, tanpa perbekalan atau perbekal seadanya. Ternyata ketua kampungnya, hadis ini dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya, kalau salah. Atau Bukhari saja. Bukhari Muslim. Penduduk kampung ini ketua sukunya atau ketua kampungnya disengat ular, digigit ular, dipatok ular. Akhirnya mereka mencari dukun atau siapa yang tabib yang mampu, tidak ada yang mampu. Kemudian ya udahlah, minta tuh sama orang-orang nginep itu, kali aja ada yang mampu. Akhirnya sahabat ini, saya lupa nama sahabatnya, mempersyaratkan, okay, kami insya Allah mampu, tapi kami minta kalian memberikan sesuatu bagi kami. Disanggupi, kemudian setelah itu dirukyah. Dirukyah oleh sahabat ini dengan Al-Fatihah, lalu sembuh. Setelah itu mereka pun dapatkan auknya berupa kambing. Kemudian hal ini disampaikan kepada Rasulullah. Kambing tadi tidak diganggu. Disampaikan kepada Rasulullah, lalu Rasulullah mengatakan, bagaimana kamu tahu, kok kamu tahu kalau Al-Fatihah itu syifa? Lantas Nabi mengatakan, ya udah, itu bagi kambing tadi dagingnya dan beri aklah sebagian sedikit, kata Nabi. Nah, ini diantara yang digunakan oleh para ulama dalil sebagai masyru' yang ju'alah, ya kan? Pertanyaannya, kita bahas ju'alah dan ijarah. Benarkah ini ju'alah? Bukan ijarah. Kan jasa. Ayo. Ju'alah atau ijarah sebenarnya? Oh, ujurnya enggak maklum sih. Hah? Menyuruhnya enggak maklum? Ujroh. Maklum? Tadi belum. Ujrohnya maklum. Apa? Mereka mendapatkan apa? Ada yang lain. Bukan di ujrohnya ya? Belum tentu sembuh. Nah, sahih. Belum tentu sembuhnya. Pekerjaannya yang tidak maklum. Kan dipersyaratkan, kalau kalian mampu menyembuhkan kepala suku kami, kami berikan ini kambing. Ya kan? Kalau kalian mampu. Ingat, ju'alah itu ujrohnya mesti maklum juga. Bukan gak maklum. Ujrohnya maklum, tetapi pekerjaannya tidak maklum, mudahnya yang tidak maklum. Masanya yang tidak maklum. Antum tadi maksudnya mau nanya apa? Oh, ju'alahnya. Dari sisi ju'alahnya adalah pekerjaannya yang tidak maklum. Bisa jadi sembuh, bisa jadi tidak. Kan ju'alah tadi mensyaratkan pensyaratan yang dilakukan oleh seorang untuk mengembalikan barang yang hilang dari dirinya. Ketika orang pihak kedua mampu mengembalikan barang tadi kepadanya, maka pihak kedua tadi berhak dengan syarat yang sudah ditetapkan dia di awal. Artinya ujrohnya maklum, outnya maklum. Yang enggak maklum apa? Kerjaannya enggak maklum. Bisa jadi kerjanya selesai, bisa jadi kerjanya enggak selesai. Bisa jadi kerjanya lama, bisa jadi kerjanya sebentar. Allah taala. Udah? Jualan? Dan ini akad ju'alah, akad ijarah, kemudian juga musaqah. Di antara hikmah ya, hikmah masyariahnya apa? Hikmah itu mesti ada, boleh ada, boleh tidak. Itu hikmah. Apa? Tahu. Saling tolong menolong. Saling bantulah. Saya sulit nih, saya bantulah saya. Nanti saya kasih uang kamu, kan lumayan bisa bantu kamu juga gitu. Kan begitu. Ini misalnya ju'alah. Musaqah juga kemarin. Saya punya kebun ini. Tolonglah itu urus kebunnya. Memang dalam mazhab Syafi'i yang masyhur hanya kurma dan anggur ya. Tapi bisa jadi juga misalnya pohon mangga misalnya atau apa. Memang dalam mazhab Syafi'i yang masyhur adalah kurma dan anggur. Kamu urus tuh. Ranting-rantingnya dibuang, apa semua dibuang, ada hama dibersihkan semuanya. Nanti panen sebagiannya untuk kamu. Musyakoh kan? Ini ta'awun. Di antara hikmahnya. Di antara hikmah besar. Daripada orang nganggur semua aja, Pak. Kebanyakan yang nganggur, kemudian kebanyakan juga kebun yang gak keurus misalnya kan? Ya udahlah, saling tolonglah kalian sama muslim. Bantu. Yang membantu nanti memenuhi kebutuhannya. Yang dibantu pun selesai urusannya gitu. Jadi nggak semata-mata uang. Lihat syariat Islam sebenarnya nggak semata-mata uang, nggak semata-mata upah. Walaupun di sebahagiannya itu ada upah yang maklum, seperti ijarah ada upah yang maklum, jualah ada upah yang maklum. Tetapi hakikat di dalamnya coba lihat, sebenarnya kan tolong menolongnya kan. Walaupun musaqah memang nggak ada upah, dan musaqah kalau diberi upah batal musaqah, tidak boleh musaqah kalau diberi upah. Kita lanjutkan. Qala al-Qadi al-Shihab Ahmad ibn al-Hussein Abi Shuja' rahmatullah alaih, faslun wa iza dafa'a ila rajulin ardan liyazra'aha wa syaraqa lahu juz'an ma'luman min ray'iha lam yajuz atau lam yujizi. Kenapa enggak yujizi? Ibadah. Secara bahasa beda. Ya, yujizi itu terkait dengan akad, akad-akad muamalah. Jika seorang menyerahkan sebidang tanah kepada orang lain untuk ditanami, wa syaraqa lahu juz'an, dan dia menetapkan syarat bagi orang tadi, orang yang diberikan sebidang tanah tadi, juz'an ma'luman min ray'iha, bagian yang maklum dari hasil pengolahan tanah tadi, lam yajuz, maka tidak boleh. Ini mazhab yang masyhur atau pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'iyah. Tidak boleh menyewakan tanah untuk pertanian ya. Tidak boleh menyewakan tanah, mengambil upah sewa dari tanah pertanian. Di antara dalilnya sahih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, atau Bukhari saja. Rasulullah SAW mengatakan, jika kalian memiliki sebidang tanah yang kalian tidak maka hendaklah kalian kelola, atau kalian berikan kepada saudara kalian untuk dikelola ya, atau kalian biarkan. Di antara dalilnya, ada dalil yang lain yang lebih sharih lagi. Nah ini, tetapi ada catatan yang dipilih oleh Imam An-Nawawi sebagai muhakkik madhab Syafi'iyah. Kemudian juga pendapat ini serupa dengan pendapatnya Imam Al-Khattabi. Ya, duluan mana, Nawawi atau Khattabi? Ayo. Gimana nih, talib enggak kenal ulama kan malu. Duluan Nawawi atau Khattabi? Khattabi itu abad ke-4. Nawawi itu abad ke-7. Harus tahu. Jangan enggak tahu. Semuanya dari Syafi'iyah nih. Dan juga pendapat beberapa ulama yang lain yang saya tidak catat di sini. Saya catat dengan kalimat wa ghairihima. Dah. Maklum. Meringkas catatan. Catatan itu kan ringkasan. Kalau saya ringkas lagi. Yang paling masyhur saja, Nawawi dan Khattabi. Mereka berpendapat bahwasanya boleh muzara'ah. Akad muzara'ah itu boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat yang masyhur, ada orang mengatakan pendapat yang mu'tamad. Saya belum ngecek, jadi saya enggak menggunakan istilah mu'tamad. Tapi yang jelas yang masyhur, yang umum dalam mazhab Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'iyah tidak bolehnya muzara'ah. Tetapi pendapat yang dipilih Imam An-Nawawi mengatakan wal mukhtar, katanya wal mukhtar, ya, ini ikhtiyariyat, ikhtiyaratnya Nawawi, mukhtar indahu, wal mukhtar indah Nawawi, ini boleh. Ini yang pertama tentang muzara'ah. Di sini tadi Abu Syuja mengatakan tidak boleh. Ini pendapat yang tidak boleh kan? Titik sampai sini dulu. Permasalahan yang kedua, muzara'ah. Muzara'ah seperti tadi jelas dari perkataan musannif Abu Syuja menyerahkan tanah kepada petani, pada seorang untuk digarap. Ini muzara'ah. Tetapi sebenarnya dalam istilah fikih ada dua istilah. Ada istilah muzara'ah, ada istilah mukhabarah. Mukhabarah. Mukhabarah. Sama menyerahkan sebidang tanah untuk digarap oleh petani. Bedanya apa? Bedanya kalau muzara'ah maka asalnya apa, asal bibitnya itu dari pemilik tanah. Itu dari pemilik tanah. Kalau mukhabarah kebalikannya, bibitnya dari petani, dari yang menggarap. Nanti ada konsekuensinya nanti. Kita ambil pendapat yang boleh atau yang tidak. Hah? Kita mengkaji kitab ini, kita tidak ambil yang manapun, tapi kita pegang dulu yang tidak membolehkan. Wa qala wa in aqrahu. Ada kalimat yang lain enggak? Ada rubai, ada yang pakai rubai. Enggak ada ya? Ada yang membacanya wa in iqtarahu. Enggak ada? Yang naskahnya iqtarahu. Di sini wa in aqrahu iyyaha bi dhahabin aw fiddatin aw syarata lahu ta'aman ma'luman fi dhimmatihi jaza. Apa maksudnya? Jika disewakan kepadanya, tanah tadi disewakan dengan si petani tadi menyerahkan ganti berupa emas dan perak, ya dinar dan dirham lah. Maksudnya disewakan, si aqrahu ini disewakan. Jadi ini tanah saya nih, pakai oleh kamu, tapi kasih saya sekian dinar. Itu sewa kan? Di sewa tanah. Au syaraqa lahu ta'aman, atau mempersyaratkan baginya makanan yang maklum fi zimmatihi, yang dalam tanggungannya, tanggungan petani tadi. Jaza, boleh. Jadi yang enggak boleh itu muzara'ah. Kalau ijarah boleh. Ijarah tanah, menyewa tanah boleh, tapi muzara'ah tanah enggak boleh. Faham bedanya enggak? Harus faham. Kalau enggak faham harus dibulat puter lagi kita. Kalau menyewa, kalau ijarah maksudnya si pemilik tanah memberikan mengizinkan tanahnya untuk digunakan oleh si petani dengan meminta ganti berupa uang ataupun makanan dari petani tadi. Yang maklum ya, kalau uang sekian juta, ini setahun pakai untuk digarap oleh kamu, berikan saya 500 ribu atau 1 juta setahun. Ini ijarah. Yang diijarah apa? Tanahnya. Tanah diijarah. Mudahnya berapa lama? Setahun. Jelas kan? Masuk akad ijarah dan sah, memenuhi akad ijarah. Atau makanan, ini garap oleh kamu selama setahun digunakan untuk pertanian, tapi berikan saya kurma 10 sok. Boleh. Sama saja, baik apakah uang ataupun barang, makanan. Tapi kalau muzara'ah ini tanah saya garap oleh kamu, ini bibitnya. Nanti setelah panen serahkan hasilnya sekian persen kepada saya. Itu muzara'ah. Ya kan? Kan secara umum orang pasti pengen mendapatkan keuntungan kan? Adalah timbal baliknya apa? Kalau yang tadi dia dapat keuntungan berupa apa? Berupa ujroh tadi. Kalau sekarang dia dapat keuntungan dari hasil panen. Nah, kalau muzara'ah atau mukhabarah, ini tanah. Kamu garap bibit dari kamu. Nanti kalau udah panen kasih saya sekian persen. Ini tidak boleh. Tapi kalau disewa seperti di awal, boleh. Ini mazhab masyhur dalam mazhab Syafi'iyah. Ya, dalam mazhab Syafi'iyah. Tapi sekali lagi Imam Nawawi mengatakan boleh muzara'ah juga boleh. Ijarah juga boleh, musyarah juga boleh. Di antara dalil yang bolehkan apa? Kalau musaqah boleh, mestinya musyarah juga boleh. Dalilnya musaqah boleh enggak? Sepakat boleh. Enggak ada yang mengatakan musaqah enggak boleh. Nah, jadi kata Imam Nawawi, kalau musaqah boleh, tentu musyarah pun boleh karena serupa. Serupa enggak? Serupa. Wallahu a'lam. Ada yang unik ini. Saya tidak, dan saya menyampaikan ini sebagai apa ya? Tahdzir dan tanbih ya. Bukan saya sepakat. Ketika saya dengarkan rekaman salah seorang wakil rektor universitas apa di Yaman. Tapi orang Indonesia, orang Jawa, Pendok. Saya orang Jawa, asli orang Jawa. Pendok, paham lah Pendok misalnya. Ijarah. Cualah ditilik-tilik ya, kan? Beliau mengatakan apa? Lebih kurang ambil makna. Cuma kalau kita lihat dalam prakteknya di masyarakat kita hari ini, masyarakat kita itu umum melakukan muzara'ah, ya kan? Jadi berat, sulit untuk melarangnya. Jadi ambillah pendapat yang membolehkan. Karena memang ada pendapat yang membolehkan. Tahdzirnya apa? Metode pengambilan seperti ini salah. Sekalipun beliau kiai katanya. Kenapa? Inilah talfik yang dibenci oleh para ulama. Ini talfik. Jadi talfik madhab itu bukan hanya antar madhab. Intra pun terjadi talfik. Talfik itu menggabungkan pendapat-pendapat yang berbeda-beda. Nanti dipilih, itu talfik. Nah, talfik itu ada dua bentuk. Ada yang mamduh, ada yang terpuji, ada yang madmum, ada yang tercela. Yang terpuji, seorang mengumpulkan pendapat yang berbeda, kemudian dia nazar, melakukan penelitian pada landasan pendapatnya setiap pendapat tadi. Oh, pendapat ini landasannya ini, pendapat ini landasan ini, pendapat ini landasan ini. Kemudian dia perhatikan landasan tadi, ditimbang dengan kaidah ilmiah yang dia pahami. Tentunya dia harus paham usul fikih minimal terkait dengan apa yang dia bahas. Tentu dia paham dengan usul hadis minimal terkait dengan apa yang dibahas ya. Kemudian setelah itu dia lihat mana yang paling mendekati kebenaran, dia ambil. Maka dalam hal ini boleh saja seorang bermadzhab Syafi'i mengambil pendapat Hanabilah. Ini tidak tercela. Talfik juga. Ini juga talfik. Tetapi talfik model kedua, seorang mengambil pendapat yang paling mudah menurut dia, yang paling enak. Nah, kalau orang tadi dengan pernyataan seperti itu mengambil pendapat berdasarkan mana yang paling enak, itu tidak boleh. Sejatinya itulah talfik yang dicela. Tapi ternyata terjadi di kalangan mereka yang mencela sebagian ustaz. Mereka menggunakan istilah beragama pun dengan talfik. Kan Wahabi kan celaka kayak gitu diantaranya. Sebenarnya mereka lah, di antara mereka talfik yang tercela itu yang terjadi. Padahal ustaz, sedangkan di ustaz-ustaz kita alhamdulillah secara umum ya, walaupun mungkin 1-2 ada, secara umum bukan talfik yang tercela, tapi talfik yang dipuji. Paham ini masalah taufik. Saya kaget ya, aduh, ini si Pak Kiai ngomong gitu, bisa-bisanya ngomong seperti itu. Tidak lantas sesuatu itu umum di masyarakat. Ketika memang itu keliru menurut kita, ya kita katakan itu keliru. Sekalipun di dalam mazhab kita atau di dalam dunia Islam sendiri ada pendapat yang mengatakan boleh. Tapi ketika kita berpegang dengan suatu pendapat, menurut kita ini yang sesuai dengan nas, ini yang benar, maka pegang itu kuat-kuat, tanpa perlu merasa paling benar. Baca statusnya? Belum. Tanpa perlu merasa paling benar. Tapi kalau kita sudah merasa ini yang benar menurut kita, hasil penelitian kita, bukan dengan hawa nafsu, maka pegang itu. Ketika ada orang lain melakukan itu yang berbeda, sampaikan itu salah. Bedanya nanti apakah kita mengambil tadi dengan hawa nafsu atau secara ilmiah, ketika orang menyampaikan pendapat yang berbeda dengan dalilnya, apakah kita lapang dada ataukah sempit hati kita? Kalau sempit berarti hawa nafsu yang kita ikuti. Kalau kita lapang dada, santai aja. Ya udah, itu pendapat dia dan itu dalilnya. Cuma saya belum paham dalil dia, jadi saya masih berpegang dengan pendapat yang lama gitu. Saya tidak beralih gitu. Itu bedanya. Kalau kita berpegang dengan kaidah ilmiah, lapang dada, walaupun kita gak sepakat pada akhirnya. Nah, demikianlah semestinya seorang penuntut ilmu. Dan tidak ada istilah kayak tadi, kayak tadi, ya kita gunakan aja pendapat yang membolehkan. Enggak demikian metodenya. Tapi perhatikan antara dua pendapat ini, pendapat Nawawi membolehkan, pendapat Abu Syuja menidak bolehkan. Perhatikan dalilnya apa, landasannya apa. Ini landasan yang melarang, ini landasan yang membolehkan. Kalau kita mampu menganalisanya tadi, lihat mana yang paling mendekati kebenaran pegang. Berarti misalnya, oh, pendapat Nawawi yang lebih kuat, pegang itu sebagai kebenaran kita. Baru kita sampaikan pada masyarakat, insya Allah boleh. Karena yang kuat, oh, Kiai si Anu mengatakan nggak boleh. Ya memang ulama beda pendapat. Imam Nawawi mengatakan boleh, Imam Ahmad Abu Syuja mengatakan tidak boleh, Imam ini juga nggak boleh. Dan yang mengatakan tidak boleh dalam bab muzarrah ini lebih banyak, dalam bab Syafi'iyah lebih banyak. Memang tidak boleh, tetapi wallahu a'lam, yang saya pahami penjelasan Imam Nawawi lebih menenangkan, sehingga insya Allah boleh gitu. Tapi kalau kita memang berpendapat dengan pendapat yang tidak boleh, ya kita katakan tidak boleh. Wallahu a'lam, saya lihat pendapat yang mengatakan tidak boleh lebih menenangkan hati saya, kan gitu. Selesai. Sampai sini ada pertanyaan. Sampai muzarah. Informasi ringkas, di antara dalil yang digunakan oleh Imam Nawawi membolehkan muzarah, alasan adalah kalau musafah boleh, tentu muzarah pun. Dan ada dalil yang lain berupa nas. Kalau itu kan kias, ya. Ada pertanyaan? Ada yang mau muzarah? Muzarah boleh enggak? Enggak tahu saya. Memang hampir mirip, Ustaz. Hampir mirip sebenarnya antara enggak boleh sama bolehnya. Antara musafah. Iya, maksudnya kan di satunya sewa, satunya dia ngambil hasil gitu. Memang hampir mirip, makanya Imam Nawawi mengatakan bahkan mirip, kalau saya ngeliat mirip. Hanya bedanya kan, kalau musaqqah, amil itu tidak mengeluarkan modal kecuali tenaganya, kan. Artinya kebunnya itu sudah ada isi. Tapi kalau muzarah ini tanahnya masih kosong. Nah, digarap. Ima bibit dari pemilik tanah, ima bibit dari petani. Ima bibit dari pemilik tanah, ima bibit dari petani. Nah, kalau bibit dari pemilik tanah sama persis dengan musaqqah. Hanya memang jumhur Syafi'iyah mengatakan tidak boleh, dan mereka tidak menggunakan musaqqah itu sebagai kiasnya. Analogi kenapa? Karena mereka dari awal juga mengatakan musaqqah itu hanya terjadi pada kurma dan anggur. Itu diantara dalilnya. Jadi sebenarnya kalau Nawawi berdalil dengan musaqqah pun, Nawawi pun harus keluar dulu dari pernyataan musaqqah itu, persyaratan musaqqah itu harus kurma dan anggur kalau menggunakan musaqqah sebagai makis alaihnya, sebagai asalnya. Wallahu alam. Saya belum ngecek apakah Imam Nawawi berpendapat boleh musaqqah ada selain kurma dan anggur. Kalau beliau mengatakan boleh berarti jelas kias beliau diterima. Tentunya dengan metode beliau kan. Yang lain tidak mengkiaskan karena asalnya memang tidak cocok untuk menjadi makis alaih. Jadi kiasnya nanti kias melfarik. Ya, kias melfarik kan. Misalnya Abu Suja lah. Abu Suja mengatakan musaqqah itu hanya pada kurma dan anggur. Ya kan? Sementara muzara'ah ini kan lebih umum. Kalau Abu Suja mengkiaskan muzara'ah kepada kurma dan anggur, maka kan kias malfarik. Mengkiaskan muzara'ah pada musaqqah, ini kan kias malfarik. Jadi untuk Abu Suja dan yang sependapat dengan beliau tidak bisa ditodong dari sisi itu saja. Makanya tadi saya katakan di antara dalil yang digunakan oleh Imam Nawawi adalah musaqqah boleh, tentu muzara'ah boleh, dan ada dalil lain yang lebih kuat sebenarnya untuk dijadikan dalil yang berupa nas. Yang saya baca di sini, walaupun pembina muzara'ah tanpa wala zaki kan cukup, muzara'ah tanpa wala syajab. Gimana? Kalau muzara'ah itu untuk zarak seperti pupuk, kalau muzara'ah untuk syajar. Untuk syajar, untuk pohon ya, pohon yang berbuah kan. Makanya di situ. Jadi yang mengatakan muzara'ah tidak boleh jelas mereka tidak menyamakan. Muzara'ah itu untuk ini, musaqqah itu untuk ini. Tapi kalau sini ya samanya wa fi kulli mumadil adil juz'un min al-taj. Juz'un min al-taj. Ya, sama di situ. Dan di situ kan melarang atau membolehkan? Boleh. Hanabilah kan? Iya, digabung atau muzara'ah musaqqah. Antum harus, kalau antum baca kitab untuk paham itu kitab mazhabnya mazhab apa? Mazhab yang muhtar dan bagi penulis kitab itu apa? Kalau muyassar, kalau antum jeli, mazhab yang muhtar dalam muyassar itu mazhab Hanabilah. Nah, kita diambil di awal dari Syafi'i. Diambil dari Syafi'i. Syafi'i. Oh, iya. Lebih jelas lagi kan? Ada yang mengatakan itu Syafi'iyah, keliru. Keliru mengatakan itu Syafi'iyah. Justru itu Hanabilah. Saya dari awal juga baca bab Toharoh saja sudah paham itu Hanabilah. Itu Hanabilah. Apalagi kalau antum baca dari Muqaddimah ya. Kalau dia mengambil dari Syaikhul Mumti, jelas Syaikh Utsaimin Hanabilah. Tarjih Syaikh Utsaimin itu alal qawaid Hanabilah. Dan kalau Syaikh Utsaimin tidak mampu mentarjih, beliau kembali pada pendapat Hanabilah. Jadi kalau baca Syaikhul Mumti, amma fil madhab, maksudnya adalah mazhab Hanabilah. Sama mulakhas fikih. Mulakhas fikih Syaikh Fauzan. Jelas. Nah, kalau Al-Wajiz, tahu Al-Wajiz? Itu mazhab apa? Itu yang muhtar mazhab Syafi'i. Memang enggak kelihatan banget. Kenapa? Memang mazhab Syafi'i ini pegangannya hadis. Makanya enggak kelihatan bedanya dengan kebanyakan. Diferensiasinya enggak jelas, enggak nampak. Kita mau tahu, kalau mau mudah sebenarnya, ini mazhab siapa? Sebenarnya bukan kenali mazhab Syafi'inya, kenali mazhab yang lainnya. Kenali Hanabilah, kenali Hanafiyah, kenali Malikiyah. Nanti kalau kita baca kitab, ini enggak Hanabilah, ini enggak Malikiyah, ini enggak Hanafiyah, pasti Syafi'iyah. Nah, jadi mazhab tahqiq, ada istilah mazhab tahqiq gitu ya. Mazhab tahqiq umumnya lebih dekat kepada Syafi'iyah. Walaupun sebagian orang mengatakan mazhab tahqiq itu mazhabnya Syaukani ya. Dengan lain autornya kan. Enggak juga. Ya sebaliknya. Nah, itu harus paham kita kitab yang kita baca itu kitab apa. Kalau enggak paham nanti bingung. Saya pernah bingung itu baca Muyassar. Saya baca benar-benar kok bingung biru. Sekali ingat-ingat, la haula wala quwwata illa billah. Ini Hanabilah, Pak. Saya pegangannya sapinya ya Hanabilah, ya iyalah jungkir balik gak ketemu. Nah, gitu ya. Kalau itu membolehkan ya. Membolehkan. Kemudian bagaimana ketika muzara'ah itu telah terjadi? Setelah muzara'ah berjalan, baru dua belah pihak faham bahwasanya muzara'ah itu tidak boleh. Mereka mengambil pendapat yang tidak boleh. Bagaimana? Maka berdasarkan mazhab yang melarang, jika akadnya akad muzara'ah, maka hasil panen seluruhnya dikembalikan kepada pemilik lahan. Akad muzara'ah kan? Bibit milik siapa? Pemilik lahan. Maka hasil panen kembalikan kepada pemilik lahan. Dan pemilik lahan wajib menyerahkan ujroh misal kepada petani, karena dia dialihkan menjadi akad ijarah. Paham? Kalau akadnya adalah akad atau pelaksananya adalah prakteknya adalah mukhabarah, maka bagaimana? Seluruh hasil panen diserahkan kepada amil, dan amil wajib membayar uang sewa tanah dengan ujroh misal. Karena ujrohnya enggak disebutin di awal. Kalau ujroh dalam akad-akad yang di dalamnya ada iwat, ada pengganti berupa ujroh ya, banyak ujroh atau semisal ujroh, ketika iwatnya tadi tidak disebutkan di awal akad, maka ujrohnya harus ujroh misal. Dalilnya apa? Dalil itu bisa nas, bisa kaidah. Antum harus paham. Dalil itu bisa nas, nas itu Al-Quran atau Sunnah, bisa kaidah. Ima kaidah usul, ima kaidah fikih. Apa dalilnya? Tadi saya sebut di awal. Yang lebih tepat di atasnya, al-adah muhakkamah. Al-adah muhakkamah. Secara adat kalau antum pakai tanah itu setahun bayar sekian, ya bayar sekian. Semua hal muamalat maliyah, kalau dia akadnya ada yang samar di depan yang semestinya disebutkan, maka pemenuhan tadi terhadap hal yang samar tadi harus dikembalikan kepada adat. Ini dalam bab muamalah. Harus dikembalikan kepada adat. Tidak boleh bikin kesepakatan baru. Harus kembalikan pada adat. Jadi di sini adat yang menghukumi. Al-adah muhakkamah. Itu dalilnya. Dan al-adah muhakkamah itu ada dalil gitu maksudnya ya. Jadi jangan dipahami, oh dalil itu kalau enggak Al-Quran Sunnah pasti kaidah. Kaidah itu dalil tersendiri. Enggak, kaidah itu dalil yang berada di bawah Al-Quran dan Sunnah. Enggak mungkin ada kaidah yang keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Paham ya? Paham. Nah, nanti setelah ini selesai kitab ini, kalau udah paham, kalau belum paham kita ulangi lagi. Antum ulangi lagi, bukan kita ya. Antum ulangi lagi. Antum ulangi diri sendiri, anak ulangi sendiri gitu. Kalau mau naik kepada tingkat berikutnya, baru setelah itu nanti pada tahap tertentu mentarjih khilaf internal mazhab. Misal seperti ini. Baru pada level berikutnya lagi nanti mentarjih. Bukan level setelah ini, level setelah ini antum bukan mentarjih, belum mentarjih. Semestinya apa? Kalau ini udah paham, pahami dalil, cari dalilnya. Maka sekarang untuk semester ini saya kurangi dalil. Gak mau bawa apa tahzibnya Syekh Mustafa Bowo, lamaan ini. Ini kita tahu dulu. Jadi level pertama itu kita tahu dulu semuanya. Udah tahu, udah paham, bahkan hafal, baru naik level berikutnya. Level berikutnya itu dengan dalil. Misal yang melarang ini dalilnya apa? Dalil yang melarang saja. Gitu. Karena kita kitab yang kita pegang melarang kan? Dalil yang melarang saja. Setelah dalil yang kita, oh dalil ini ya nih, dalil toharoh apa, dalil sholat apa, seterusnya sampai selesai, baru naik level berikutnya. Nah level berikutnya setelah dalil tadilah mentarjih internal mazhab. Udah selesai level itu baru seterusnya perbandingan mazhab, belum mentarjih, bandingin aja dulu. Fahami sababul khilaf. Fahami sababul khilaf. Level setelahnya, nah baru mentarjihnya lagi. Udah paham sababul khilafnya, ini pendapat mazhab ini begini, ini sababul khilafnya ini. Dalilnya ini, dalil ini. Mana yang rajih? Yang rajih ini. Jadi panjang perjalanan untuk menjadi seorang faqih. Seorang tidak dikatakan faqih, faqih dalam pengertian lain fikih ya, kecuali dia mengetahui khilaf. Jadi kalau belum paham khilaf belum faqih. Itu anak bayi semua makan jengkol namanya. Belum apa-apa banyak khilaf. Akhirnya apa? Itu taringnya lebih tajam daripada harimau. Antum perhatikan di Facebook itu. Itu belum apa-apa udah belajar ikhtilaf. Nanti dan jargonnya apa? Yang benar itu cuma satu. Emang kalimatnya benar. Tapi dianya belum layak untuk menerapkan kalimat itu, dan dia juga belum paham kalimat itu bagaimana. Jadi jangan apa-apa belajar khilaf dulu, belajar ini dulu. Itu harusnya marhalah yang benar dalam mengkaji fikih. Bersamaan tentunya diiringi dengan memahami usul mazhabnya. Jadi bukan hanya furu' mazhabnya, tapi usul mazhabnya. Mengapa landasannya begini? Oh ini begini harusnya. Ketika ketemu dalil ini dengan dalil ini berbeda, kenapa tiba-tiba begini? Oh ini alasannya begini. Usul mazhabnya harus difahami. Jadi sebenarnya anak perhatikan banyak tulab yang enggak ngaca gitu, enggak nyermin, atau dia belum beli cermin, enggak punya cermin di rumahnya. Kalau kenal itu belikan ya. Saya mazhab Syafi'i, saya bermazhab Hambali, tapi ngomong gitu enggak nyermin. Ketika tanya, faham gak usul mazhab Syafi'i? Gak paham. Lah Syafi'i dari mana ente? Usul mazhab yang gak paham. Jadi yang kayak kita ini, atau minimal kayak ana ya, gak layak sebenarnya ngaku Syafi'iyah ataupun Hanabilah, ataupun apalagi Hanafiyah lebih parah lagi. Masuk Malikiyah. Terus apa? Saya mah orang awam. Gak tahu. Mazhab saya, mazhab guru saya. Ketika saya dapat masalah, saya cari guru. Guru saya menjelaskan itu, ya saya pegang pendapat guru saya. Itulah saya. Mazhab saya apa jadi mazhabnya? Mazhab muqallid masih. Mazhab syekh. Jadi mazhab ke sekian. Mazhab apa? Mazhab syekhiyah. Iya. Mau dibilang mazhab apa? Mazhab syafi'iyah. Usul mazhabnya belum paham. Apalagi Hanabilah. Apalagi Hanafiyah lebih jauh lagi, sama sekali nggak paham. Antum kalau nggak kuat di sini menganalisa, menganalogikan, ngaku-ngaku mazhab Hanafiyah, kayaknya antum Hanafiyah yang paling bangkrut tentunya. Apalagi sampai mengatakan mazhab Hanafiyah itu sedikit dalilnya, nggak punya hadis tuh. Wah itu bangkrut banget itu. Ro'yu semuanya kan. Terlaluan. Kita lanjutkan nggak? Ya ulmawat, lanjutlah dikit ya, insyaallah. Wa qala faslun wa ihya'ul mawati jaizun bi syartain. Menghidupkan lahan kosong boleh dengan dua syarat. Ayyakunal muhyi musliman, hendaklah dia seorang muslim. Wa antakunal ardu hurrah, hendaklah lahan tadi adalah lahan kosong yang tidak memiliki pemilik. Hurrah ya. Lam yajri 'alaiha milkun li muslim. Jadi yang tidak berstatus kepemilikan bagi muslim manapun. Wa sifatul ihya'i ma kana fil 'adati imaratun lil muhya. dan sifat ihya'nya tadi mengisi lahannya tadi, maka na fil 'adah yang secara adat imaratun lil muhya. Di sini dikatakan Ar-Rafi'i mengatakan ardu la malika laha wa la yantafi'a biha ahadun. Maksudnya yang dia maksud dengan al-mawat itu adalah lahan yang tidak dimiliki, tidak punya kepemilikan, plus tidak pula dimanfaatkan oleh seorang pun. Jadi kalau ada orang yang sudah memanfaatkan maka itu bukan lagi dikatakan mawat. Ya. Artinya apa? Kalau tidak dikatakan mawat, tidak boleh kita menggarapnya. Ini yang mawat adalah tanah yang tidak dimiliki oleh siapapun dan belum dikelola oleh siapapun, belum dimanfaatkan oleh siapapun. Maka hukumnya boleh bagi siapapun untuk menghidupinya atau menghidupkannya dengan cara apa? Apakah dia menanam pohon dan sebagainya. Dengan syarat pertama, dia haruslah seorang muslim. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya jelas. Bumi itu kami jadikan untuk hamba kami yang bertakwa, kata Allah. Ya kan? Jelas dalilnya. Jadi, yang boleh menggunakan lahan yang kosong adalah seorang muslim. Mengambil manfaat dari lahan kosong, seorang muslim. Dan tadi lahan tadi bukan lahan yang telah dimiliki. Syaratnya itu saja. Sebenarnya penjelasan yang kedua ini, syarat yang kedua ini semacam tahsilul hasil. Kenapa? Karena yang kita bahas al-mawat. Sementara yang mawat, yang disebut mawat itu adalah lahan yang hurroh. Ya kan? Harus hurroh. Kalau enggak hurroh berarti enggak mawat. Ya? Kalau sudah dimiliki walaupun tidak dimanfaatkan, maka dia tidak dikatakan mawat. Secara asal tidak ada lahan yang dimiliki pemerintah kecuali lahan wakaf. Itu pun sebenarnya bukan dimiliki tapi dikelola. Jadi secara asal enggak ada lahan pemerintah. Iya, secara asal enggak ada. Apalagi perusahaan. Lahan dimiliki perusahaan, kepemilikan perusahaan itu sama dengan kepemilikan individu siapapun. Makanya kalau aneh beli lahan ke pemerintah itu aneh sebenarnya. Ini ya, secara asal tidak ada lahan dimiliki oleh pemerintah kecuali pemerintah mematok suatu lahan menjadi hutan lindung dan itu dijadikan lahan wakaf. Jadi dia bukan milik pemerintah tapi milik kaum muslimin. Ya, paham ini ya. Milik kaum muslimin di bawah pengelolaan pengawasan pemerintah. Paham? Paham. Karena syarat nanti konsekuensinya ya. Kalau lahan milik, yang disebut milik berarti lahannya boleh diapain saja kan? Oleh yang memiliki kan? Tapi kalau wakaf, wakaf lahan ini wakaf untuk hutan lindung. Berarti statusnya selamanya harus untuk hutan lindung, enggak boleh alih fungsi. Alih fungsi dari hutan lindung menjadi hutan produksi misalnya. Wakaf kok dibeli? Tanah wakaf itu tidak boleh dibeli. Kecuali dalam sebagian pendapat diganti dengan yang serupa. Diganti dengan yang serupa. Nanti insya Allah ada bab wakaf setelah ini. Jadi kalau seorang muslim ada dapat lahan kosong gitu, bukan wakaf, katanya bukan wakaf, bukan dimiliki orang, sebagainya, maka boleh. Kalau dia nggak punya lahan, datang ke situ, kelola lahannya, dirikan rumah, bikin kebun, sudah dia berhak untuk memiliki lahan tersebut. Urus sertifikatnya ke pemerintah, secara asal demikian. Misalnya ada dua orang sama-sama itu dua orang terbaik ketemu tanah yang sama itu mereka punya hak sama nanti dihukum dia tuh. Yang pertama sekali. Pas banget. Pas banget. Wallahualam kalau pas banget. Apakah harus bagi dua gitu? Itu bagaimana? Wallahualam. Atau diundi ya? Ada yang pernah dengar? Belum pernah. Jadi yang tadi sifat menghidupkannya itu kembali ke yang ada. Ya kembali secara adat. Apakah dia ditanam? Jadi kalau secara adat, di sini baca yang panjang. Misalnya secara adat yang dimaksud dengan menghidupkan lahan tadi adalah dengan ditanami misalnya. Didirikan bangunan, ditanami, maka itulah dihidupkan. Tapi kalau sekedar misalnya dibikin jalan itu, dibikin jalan setapak aja gitu. Kemudian rumputnya dipotong. Setelah itu dibiarkan saja gitu misalnya. Kalau secara adat itu tidak dianggap sebagai menghidupkan, maka itu tidak masuk dalam menghidupkan. Artinya lahan tadi masih mungkin dimanfaatkan oleh orang lain. Wajibu bantul ma'i bisalasi syara'id. Nah ini kaitan dengan menyumbang air untuk menghidupkan lahan tadi dengan tiga syarat. Ayyaf dula an hajatihi. Air tadi adalah kelebihan dari apa yang dibutuhkannya. Wa yahtaja ilaihi ghayruhu li nafsihi au li bahimatihi. Itu dibutuhkan oleh selainnya atau untuk bahimahnya. Wa yakuna mimma yustakhlafu fi bi'rin aw 'ain. Dan air tadi diambil dari telaga atau sumur, mata air. Dari telaga, dari sumur atau dari mata air. Nah, ini air tadi digunakan untuk mengairi lahan kosong tadi. Ini masuk dalam bab ihyaul mawat. Jadi dan terkait dengan ihyaul mawat, Nabi SAW mengatakan barang siapa yang menghidupkan lahan mati maka itu menjadi miliknya. Falahu, kata Nabi. Menghidupkan lahan mati maka itu menjadi miliknya. Lihat, Nabi mengatakan demikian. Maka secara asal enggak ada istilahnya lahan pemerintah. Kalau dengan definisi lahan pemerintah, semua lahan yang tidak dimiliki individu ataupun perusahaan lahan pemerintah kan? Enggak ada dong praktek ihyaul mawat. Ya enggak? Iya. Kekuasaan pemerintah itu sejatinya bukan kekuasaan kepemilikan, tapi kekuasaan imarah. Mengurus. Harus dipahami. Sebagian orang naik ke pemerintah, dipahami, oh ini milik pemerintah. Enggak. Itu amanah yang dibebankan kepada pemerintah untuk mengurus, bukan untuk memiliki. Cukup sampai sini. Ya mawat, enggak usah panjang lebar kita. Yang jelas kalau antum pergi ke satu pulau atau terdampar pada satu pulau misalnya, dan di pulau itu tidak ada penduduk dan tidak ada tanda-tanda kepemilikan, babat saja. Dan ini berlaku terjadi pada bapak-bapak kita dulu. Apalagi Afandi itu di Padang. Pogi masuk hutan, bebaskan hutan, ditebang pohonnya, bikin kebun. Jadilah itu ihyaul mawat. Dan itu menjadi milik beliau. Ayahana itu bebasin lahan sekian hektar, puluhan atau ratusan hektar. Tapi lahannya gini semua bentuknya. Dan bebasinnya lebih gampang lahan miring daripada lahan datar. Antum kalau lahan datar, pohonnya tebang satu-satu. Kalau lahan miring, tebang satu, tubuh rubuh semuanya. Ya kan? Gampang. Orang dulu bebaskan lahan enggak pakai api. Baik, orang sekarang bebaskan lahan dibakar habis semuanya. Dan siapa yang membebaskan lahan itu, maka lahan itu menjadi hak dia, ditumbuhi cengkeh, tumbuhi, ditanami karet, dan nanti dia diambil hasilnya untuk kebutuhan dia. Dan itu berlangsung. Kemudian nanti mereka ngurus ke kecamatan untuk dapatkan sertifikat alas hak. Kalau orang tua dulu gitu. Itu kebun yang dikelola oleh paman saya, itu entah berapa hektar, itu seluruhnya masih alas hak. Saya bilang itu segera disertifikatkan. Pemerintah kita ini nanti kalau enggak sertifikat akhirnya jadi ini milik pemerintah katanya. Rugi gitu. Mendinglah korbankan uang sedikit untuk sertifikat. Dah cukup ya. Jadi ini itulah ihya ulumawat, dan itulah prakteknya di masyarakat kita, dan itu praktek yang sudah benar sebenarnya. Itu praktek yang sudah benar. Dan batas-batasnya jelas. Ya batas yang dibebaskan saja. Jangan juga nanti bebaskan kebun karet tetangganya tumbang. Oh, itu berarti bagian yang saya bebaskan juga. Enggak bisa. Bagian yang sudah dia bebaskan, maka orang lain tidak boleh masuk. Ketika ada orang masuk tanpa hak, maka itu kosok. Atau dia telah melakukan jarimah. Hadza wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waqaf.